mencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada yang mustahil.